بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ. Saudaraku sekalian seiman yang saya muliakan dan saya cintai, alhamdulillah, sesungguhnya kita adalah hamba-hamba yang telah mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang tidak terhingga. Karena itu, agar kita saling nasihat-menasihati, ingat-mengingatkan dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Saudaraku sekalian yang kami cintai atau saya cintai dan saya muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibal wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nas. Dalam suratul Hajj, tidakkah kalian lihat, wahai hambaku, kata Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersujud padanya siapa yang ada di langit, siapa yang ada di bumi, demikian matahari, demikian bulan, demikian bintang dan demikian gunung-gunung, demikian pohon-pohonan, demikian hewan, dan tentunya kebanyakan dari manusia. Ayat ini membimbing kita semua bahwa hanya Dialah Subhanahu wa Ta'ala yang disembah, yang bersujud padanya alam semesta. Tidak ada di antara hamba-hambanya atau tidak ada di antara makhluk. Yang tercipta, terwujudkan dengan sendirinya. Dialah yang menciptakan, karenanya mereka bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dinyatakan ما تستقل الشمس فيبقى شيء من خلق الله إلا سبح الله بحمده إلا ما كان من الشياطين وأقبياء بني آدم. Demikian matahari, dia tidak berdiri dengan sendirinya. Sehingga dia bersendiri dari selain penciptaan Allah. Terkecuali semua dari makhluk Allah. Mensucikan Allah dengan memujinya. Kecuali pula mereka dari para syaitan dan orang-orang dungu dari Bani Adam yang tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua hamba-hamba Allah beribadah kepada Allah, sujud kepadanya. Hanyalah mereka yang betul-betul berpaling, betul-betul tidak menyadari bahwa mereka itu telah diciptakan oleh Allah. Maka kita dapati mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun itu adalah dari manusia dan dari jin adapun hamba-hamba Allah yang lain, maka mereka semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian yang saya cintai dan saya muliakan, ibadah yaitu dengan merendahkan diri kepada Allah, menghinakan diri seseorang, menghinakan dirinya di hadapan Allah, dengan menyempurnakan peribadatannya kepada Allah. Demikianlah ibadah tersebut. Karena itu, hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia merasa tidak ada apa-apanya di hadapan Allah, karena dia adalah hambanya Allah, dan dia tidak menunjukkan ketidakbutuhannya kepada Allah, karena dia tentunya sangat butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apabila didapati ada hamba yang tidak mau beribadah kepada Allah, betul-betul dia dari kalangan dungu. Dari hamba-hamba yang tidak mau mendengarkan dan tidak mau mendapatkan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana telah kita katakan, semua hamba Allah beribadah kepada Allah, seperti yang disebutkan dari ayat, dari beberapa makhluk Allah, yang ini mewakili semua makhluk, terkecuali sebagian mereka dari kalangan manusia dan dari kalangan jin. Maka semua hamba-hamba Allah tersebut menyadari penghambaannya dan ubudiyahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka pun dengan sadar dan dengan memasrahkan dirinya tunduk di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, demikian tidak ada yang berpaling, tidak ada yang menyimpang . Berkata Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, wal'abdu kullama dhalla lillahi wa'a'zam iftikaran ilayhi wa'khudu'an lahu kana akraba lahu wa'a'azlahu wa'a'zama liqadarihi. Fa as'adul khalqi a'zamuhum ubudiyah lillahi subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba, semakin dia menghinakan dirinya kepada Allah, dan semakin dia memasrahkan dirinya kepada Allah, dalam keadaan dia tunduk, maka dia adalah hamba yang didekatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada dirinya. Dan dia adalah hamba yang bahkan diangkat derajatnya oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. maka sebahagia-bahagianya hamba, atau hamba yang paling beruntung dan paling bahagia adalah hamba yang paling besar peribadatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sebaliknya, itu hamba yang tidak mau beribadah kepada Allah, bahkan enggan, bahkan dia berat beribadah kepada Allah, dia bahkan adalah hamba yang dihinakan oleh Allah, direndahkan derajatnya di sisi Allah, dan tentunya dia adalah hamba yang tidak mendapatkan kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat nantinya. Saudaraku sekalian yang kami cintai, yang saya cintai dan saya muliakan. Karena itu seluruh hamba-hamba Allah yang sadar dirinya mereka adalah hamba Allah, maka kita dapatkan mereka pasti beribadah kepada Allah. Mereka butuh. Mereka berhajat untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena semakin mereka beribadah kepada Allah, semakin diangkat derajat mereka, semakin dimuliakan kedudukan mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis disebutkan, ya Ibna Adam, tufarrik li ibadati. Amla' sadraka ghina wa asuddu faqraka wa illam taf'al mala'tu sadraka syaghalan walam asudda faqraka. Wahai anak Adam, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kerahkan dan arahkan dirimu untuk beribadah kepadaku, maka aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan dan kecukupan. Aku juga akan menghalangi kefakiran kepadamu. Tetapi kalau engkau tidak mau beribadah kepadaku, maka aku akan penuhi dadamu dengan suatu yang menyibukkan. Dan aku tidak akan menghalangi kefakiran yang akan mendatangimu. Lihatlah. Tentunya dengan hadis qudsi ini membimbing kita semua agar tidak pernah bosan dan tidak pernah letih di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu dari alam semesta, kecuali sebagian manusia dan sebagian jin, dari hamba-hamba Allah, didapati mereka tidak pernah lelah, tidak pernah pudar, tidak pernah surut di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya telah disinggung dalam ayat bagaimana hamba-hamba Allah tersebut beribadah kepada Allah, sujud kepada Allah Alam tara anna allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi. Wasyamsu wal qamar wal nujum wal jibal. Wasyajar wal dawabu. Wa kathirun minan nas. Disebutkan satu persatu dari hamba Allah. Ada yang mewakili keumuman hamba-hamba Allah. Ada yang disebutkan dengan contoh. Satu persatu dari hamba Allah. Lantas kemudian manusia disebutkan kathirun minan nas. Sebagian besar daripada manusia. Karena sebagian yang lain. Mereka enggan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hamba-hamba Allah tersebut, mereka bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah. Mereka serius di dalam beribadah kepada Allah, karena mereka menyadari ibadah ini sudah sebagai kebutuhan bagi mereka. Bukan hanya sekedar kewajiban, kebutuhan. Hajat yang sangat mereka berhajat kepadanya. Demikian dengan ibadah tersebut, mereka diangkat oleh Allah derajatnya. Dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di sisinya. Dan tentunya mereka dari hamba-hamba yang mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Demikian para hewan. Seperti apa yang disebutkan dalam sebuah hadis. Innahu layastakfiru lil alim. Man fis samawati wa man fil ardi hatta al-haytan fil bahri. Sesungguhnya dimintakan ampun bagi orang yang berilmu oleh siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Sampai-sampai serangga atau sampai-sampai ikan di dalam lautan yang dalam juga memintakan ampun bagi orang yang berilmu. Yang ingin menjadi syahid di sini, yaitu makhluk memintakan ampun kepada Allah. Tentunya, memintakan ampun ini adalah ibadah kepada Allah. Yang mereka menyadari hanya kepada Allah mereka semata-mata meminta, tidak kepada selainnya. Sehingga mereka pun beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan meminta ampun tersebut. Kalau disebutkan siapa yang ada di langit secara umum, siapa yang ada di permukaan bumi secara umum, lantas disebutkan secara khusus ikan-ikan di dalam lautan. Menunjukkan semua hewan yang ada di langit dan di bumi, sampai pun ikan yang ada di dalam lautan yang tidak kita lihat, tersembunyi dengan gelapnya lautan yang dalam. Seperti yang disebutkan mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingatlah ketika mereka beribadah kepada Allah, mereka ingin mendapatkan kebaikan Walaupun tentunya yang mendapatkan balasan nantinya di hari kemudian dengan surga Allah hanyalah manusia dan jin. Sementara makhluk Allah yang lain, mereka hanya diciptakan oleh Allah. Dan pada akhirnya, mereka pun dilenyapkan oleh Allah sesuai dengan fungsi mereka dulunya di dunia, dilenyapkan kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi mereka pun beribadah dengan serius kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian benda-benda seperti yang pernah kita dengarkan, bahwa dulunya ada batu yang mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya pengucapan salam ini ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diperuntukkan ibadah tersebut kepada Allah dengan bentuk mengucapkan salam. Ini juga menunjukkan benda-benda secara khusus, walaupun telah disebutkan secara umum apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Saudaraku sekalian yang saya cintai dan saya muliakan, di antara contoh yang ada, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan keadaan semut, lebah di dalam Al-Quran. Juga menyebutkan dari makhluk yang besar sampai makhluk yang kecil. Tidak lain ingin memberikan gambaran kepada kita bahwa mereka ini beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian juga disebutkan bagaimana tumbuh-tumbuhan yang mereka bertasbih kepada Allah sampai-sampai pohon-pohon tersebut mempersaksikan bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Sebuah hadis dalam Sunan Ibnu Majah disebutkan tentang adzan, la yasma'uhu jinnun wala insun wala syajarun wala hajarun illa syahidalahu. Tidaklah mendengarkan dari adzan yang di sana dikumandangkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Di dalam mendengarkannya jin, manusia, demikian pula pohon, demikian pula bebatuan, terkecuali pasti mereka mempersaksikannya. Demikian pohon-pohon tersebut. Juga sama. Memberikan talbiyah. Ketika jamaah haji atau ketika seorang yang berhaji ataupun umrah. Dia mengucapkan labbaik la syarika laka labbaik. Dari kalimat talbiyah. Maka disebutkan dalam sebuah riwayat. Ma min mulabbin yulabbi illa labba ma ayyaminihi wa shimalihi min hajarin aw syajarin. Tidaklah seorang yang bertalbiyah terkecuali dari kanannya dan dari kirinya batu-batuan ataupun pohon juga ikut bertalbiyah. Ini menunjukkan bahwa pohon-pohon secara khusus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara mereka bukan dari hamba-hamba yang nantinya mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala karena mereka nantinya akan dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi demikian mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari benda-benda yang kita katakan benda mati. Tadi telah disebutkan batu. Bertasbih, bertalbiyah, mempersaksikan la ilaha illallah. Dalam keadaan mereka adalah yang kita kenal sebagai benda mati, jamad. Demikian, bagaimana gunung, mereka beribadah kepada Allah dengan apa yang diperintahkan mereka dan menjadi kewajiban mereka. Seperti diantaranya, Gunung Uhud, hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Gunung ini mencintai kita dan kita mencintainya, kata Rasulullah. Artinya menunjukkan bahwa gunung tersebut secara umum menjalankan kewajiban mereka untuk beribadah kepada Allah, mereka diperintahkan untuk tidak bergoyang, untuk tidak mengganggu, untuk tetap tenang. Mereka pun mendengarkan dan menjalankan perintah Allah dengan penuh ibadah kepada Allah, ketundukan kepada Allah. Nanti baru mereka diperintahkan untuk bergoyang, baru diperintahkan untuk berterbangan, baru diperintahkan untuk meletus, baru mereka pun mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Itu sebagai tanda bentuk ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian langit, bumi, guruh ataupun guntur, angin, awan, semuanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana disebutkan dalam nas. Demikian dengan makanan yang kita makan. Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, walaqad kunna nasma' tasbihat ta'am wa huwa yu'kal. Dulu sungguh kami telah mendengarkan bagaimana makanan itu bertasbih dalam keadaan dia lagi dimakan. Sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Dalam kitab manaqib. Dari tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu didengarkannya makanan bertasbih kepada Allah dalam keadaan dia dimakan. Dan tentunya tasbih ini adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian mereka makhluk yang tidak tampak di hadapan mata kita atau tidak terlihat oleh mata kita, malaikat beribadah kepada Allah dengan banyak nas yang menyebutkan bagaimana malaikat beribadah kepada Allah. Demikian jin yang beriman. Karena di sana ada jin yang tidak beriman, sama dengan manusia. Tidak beriman, tidak mau beribadah kepada Allah, sehingga itu tadi dikecualikan. Kecuali dari sebagian manusia dan sebagian jin yang tidak mau beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Sampai kemudian disebutkan bagaimana keberadaan mereka ketika mendengarkan ayat-ayat Allah, ketika mendengarkan firman Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam suratul Ahqaf, ya kaumana ajibud da'i Allah wa aminu bih. Apa yang dikatakan oleh jin kepada kaumnya? Agar kaumnya mendengarkan dakwah Allah yang disampaikan oleh Rasul yang mulia ini. Dan agar mereka beriman kepadanya. Juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Yahdi ila rusdi fa amanna bihi walan nusyrika bi rabbina ahada. Maka mereka yang beriman beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan patuh dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian dari hamba-hamba Allah yang besar, surga, neraka, qalam, arsh, semuanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila dikembalikan kepada diri kita saja sendiri, walaupun mungkin didapati ada di antara manusia yang tidak beribadah kepada Allah, tetapi pada kenyataannya, persendiannya telah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ini tidak menyebabkan mereka selamat, karena pembebanan kepada diri mereka bukan kepada persendian mereka. Namun adapun persendian mereka tetap beribadah kepada Allah. disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kulluha tukaffiru lisana fatakulu ittaqillah fina fa inna ma nahnu bika fa in istaqamta istaqanna wa in iwajadta iwajadna." Setiap pagi dari anak Adam atau ketika berpagi hari anak Adam, maka sesungguhnya persendiannya, anggota badannya, semuanya mereka berkata, "Ittaqillah fina, takutlah kalian dengan keberadaan, takutlah kepada Allah dengan keberadaan kami pada kalian. Karena sesungguhnya kami ini, yaitu persendian dan anggota badan, ada padamu. Kalau engkau lurus, kami akan lurus. Kalau engkau bengkok, maka kami pun akan bengkok." Sehingga persendian Bani Adam tetap bertasbih. Setiap pagi mengingatkan kepada pemilik anggota tubuh badan tersebut, persendian tersebut, yaitu anak Adam, agar dia membawa badannya, tubuhnya untuk beribadah kepada Allah, untuk lurus kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam peribadatannya. Maka saudaraku sekalian yang saya cintai dan saya muliakan, dengan demikian bahwa ibadah adalah sebuah, bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi sebuah kebutuhan bagi hamba-hamba Allah. Karena dengan ibadah tersebut sebagaimana telah disebutkan, mengangkat derajatnya, mengangkat martabatnya di hadapan Allah, kedudukannya di sisi Allah. Semakin banyak dia beribadah, semakin mulia, semakin dekat dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja dari sunnatullah ada hamba-hamba yang tidak mau beribadah kepada Allah setelah diketahui bahwa ibadah itu bukan hanya sebagai sebuah kewajiban, tapi sebuah kebutuhan yang dibutuhkan, sebuah hajat yang sangat berhajat kepadanya hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, untuk membawa diri mereka selamat dan mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak pantas bagi hamba-hamba Allah untuk meninggalkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi telah disebutkan dari hamba yang paling kecil, tersembunyi bahkan tidak tampak, atau bahkan mereka yang tidak terlihat oleh mata, Bahkan sampai mereka yang dikatakan benda-benda mati. Semua beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya kita sebagai hamba yang dimuliakan oleh Allah dengan keberadaannya sebagai manusia, lebih tidak pantas lagi kalau kita tidak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang diinginkan kepada Allah dengan semua ibadah, sebagaimana telah kita ketahui bersama, ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup apa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan apa yang diridhoinya dari perkataan dan perbuatan, baik yang zahir ataupun yang batin, atau secara zahir ataupun secara batin. Tentunya, karena ini adalah ibadah, kita menunaikannya dengan penuh ketundukan, penuh kerendahan, penuh ketaatan, sebagaimana yang telah kita dengarkan, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tidak ada yang perlu kita banggakan di hadapan Allah. Tidak ada yang perlu kita sombongkan dan angkuhkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Rangkaian tubuh kita hanyalah sekedar terdiri dari suatu yang lemah, tulang, daging, dan darah. Lantas kita angkuh dan congkak, tidak mau beribadah kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang telah disyariatkan. Bagaimana gunung yang demikian kokoh dan kuat? Bagaimana bintang, bagaimana matahari, bagaimana bulan? Dan bagaimana mereka para malaikat sampai neraka dan surga? Tidak ada yang berani. Dalam keadaan mereka telah diciptakan dengan kuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang berani untuk menyelisih beribadah kepada Allah. Semuanya beribadah kepada Allah. Tunduk dan patuh. Kalaupun ada di antara hamba-hamba tersebut, mereka hanya diciptakan pada perwujudan penciptannya saja, yang kemudian mereka tidak ditempatkan kemudian di surga Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana manusia. Tetapi mereka sadar dan tetap beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita katakan tidak pantas bagi kita untuk tidak beribadah kepada Allah. Dari makhluk yang kuat, yang kokoh, yang besar pun, tidak ada yang berani untuk tidak beribadah kepada Allah. Karena itu apa yang perlu diangkuhkan oleh seorang manusia yang hanya terbuat, tercipta, diciptakan oleh Allah rangkaian tubuhnya dari darah, dari daging, dari tulang. Wallahul musta'an. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang sadar dan mengerti betapa pentingnya peribadatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita selalu mengerahkan dan mengarahkan diri kita untuk beribadah kepada Allah dalam setiap amalannya dan kegiatannya. Karena tentunya sungguh kita akan merugi nantinya. Setelah kita mendengarkan penjelasan tadi, kita nantinya akan merugi dan akan menyesali. Dengan apa yang Allah telah berikan kepada kita dari kesempatan, dengan kehidupan ini untuk beribadah kepadanya subhanahu wa ta'ala yang kita katakan dan telah disebutkan itu sebagai suatu hajat, sebagai suatu kebutuhan, bahkan mengangkat derajat, memuliakan seseorang. Yang tidak mau beribadah kepada Allah, dia bahkan direndahkan, dihinakan, dan dia tidak akan bahagia, kalaupun mungkin syaitan menghias-hiasi mata manusia, bahwa orang yang tidak beribadah mah enak kehidupannya, demikian dan demikian. Demikianlah perhiasan syaitan. Yang sesungguhnya mereka tidak demikian pada hakikatnya. Karena itu kita berlindung kepada Allah. Dari apa yang Allah telah ciptakan kepada kita. Untuk kita tidak arahkan kepada peribadatan kepada Allah. Kita berlindung agar Allah melindungi kita semua. Dan menjadikan diri-diri kita dari hamba-hamba yang sepenuhnya sadar dan beribadah. Terus dan selalu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semua. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.